min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah memudahkan pertemuan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita di malam hari ini bernilai ibadah dan taqarrub di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga apa yang kita pelajari dari ilmu menjadi ilmu nafi' bagi kita semuanya, yaitu ilmu yang kita amalkan dan dapat membimbing kita kepada agama yang benar. Selanjutnya kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Ad-Durarul Bahiyah yang merupakan karya Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala. Tentang fi masail fiqhiyah, masalah-masalah fiqh, dan dimulai dengan tentunya fiqh ibadah. Kita alhamdulillah telah mengambil satu kajian dari kitab berkaitan dengan aqsam al-miyah, yaitu tentang pembahagian air atau jenisnya. Dan alhamdulillah telah kita ambil keterangan secara ringkas. Kemudian kita akan masuk ke dalam kajian yang kedua atau babut tsani, yaitu berkaitan dengan an-najasat, berkaitan dengan kenajisan-kenajisan. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tentunya kita dalam kehidupannya tidak lepas dari suatu yang suci dan dari suatu yang najis. Karenanya kita harus mengerti apa yang najis. Adapun yang suci, maka kaidah yang penting, fondasi yang penting dalam masalah ini adalah sebagaimana yang beliau katakan sendiri, nantinya akan kita lewati insyaallah dalam kitab, wal asru at-taharah fala yanqulu anha illa nakilun sahih. Yang menjadi asal sesuatu itu, bahwa segala sesuatu itu hukumnya pertama suci, itu hukum asal. Tidak akan berpindah hukum suci ini kecuali dengan nas yang sahih yang menerangkan bahwa itu najis, bukan lagi suatu yang suci. Jadi asal segala sesuatunya itu suci. Tidak akan berpindah hukum asal ini kecuali adanya nas sahih, nas yang kuat yang bisa dijadikan pegangan dari nas. Tentunya kitabullah, sunnah atau hadis Rasulullah yang bisa untuk dijadikan pegangan ataupun hujjah. Demikian ijma', demikian ijma', barulah dikatakan sesuatu yang hukum asalnya suci karena ada keterangan nas menjadikan dia dengan nas tersebut tidak suci lagi, karena nas menerangkan bahwa ini adalah najis. Karenanya, karena segala sesuatunya hukum asalnya suci, maka perlu kita mengenal apa saja yang najis, supaya kita meninggalkannya dan membersihkan diri kita dari apa yang najis. Karena sucinya seseorang membersihkan dirinya dari najis yang melekat atau najis yang menghinggapi, yang mengenai atau menimpa dirinya. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa menetapkan najisnya sesuatu haruslah dengan nas yang jelas dan tegas menyebutkan bahwa itu adalah najis, atau tentunya dipahami bahwa itu adalah najis. Karena kapan tidak ada nas yang menunjukkan tentang kenajisannya, maka kembali kepada hukum asal tadi bahwa itu adalah suci. Gak bisa berpindah dari suci ke menjadi najis kecuali dengan nas yang menyebutkan bahwa itu najis. Sehingga kalau kita mengatakan najis, perlu kita datangkan dalilnya. Apa dalil bahwa itu najis? Karena mengatakan najisnya sesuatu tanpa dalil musibah tersendiri. Bahkan kata para ulama, musibah yang besar. Kalau kita mengatakan najisnya sesuatu tanpa dalil, itu musibah tersendiri atau musibah yang besar, dikarenakan nanti akan terjadi vonis najis kepada semua perkara, kepada semua yang dianggap oleh orang itu najis. Dan akhirnya sulit kita keluar dari suatu kenajisan karena divonis najis. Sulit kita keluar dari kenajisan karena divonis itu najis. Sehingga itu agar tidak menjadi musibah, ta'ummu bihil balwa, najis perlu dengan dalil bahwa itu najis, bahwa itu najis. Sehingga kalau tidak ada dalilnya, ya kembali kepada hukum asal. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa itu najis, kembali kepada hukum asal. Apa hukum asalnya? Dia itu tidak najis. Ini najis, apa dalilnya? Dalilnya ini, oh ya berarti itu najis. Karena dalilnya disebutkan dari kitab, dari sunnah, dari hadis, dari ijma, itu najis. Ditanya mana dalilnya? Ya pokoknya itu najis. Ya mana dalilnya? Pokoknya itu najis. Tidak diterima kalimat pokoknya. Pokoknya bukan dalil. Pokoknya itu bukan dalil. Pokoknya itu pemaksaan. Tetapi najis apabila diterangkan dengan dalil. Ini nih dalilnya bahwa itu adalah najis. Dengan demikian kita akan menjadi mudah. Kita akan menjadi nyaman. Dan kita tidak akan menjadi was-was. Karena salah satu yang memberatkan diri kita di dalam beribadah adalah was-was. Was-was dengan kenajisan. Sampai ada, sudah kita sebutkan sebelumnya, air mustakmal. Sisa air mustakmal dikatakan apa? Najis. Kecipratan dari air mustakmal dikatakan apa? Air najis. Apa yang menjadikan dia najis? Sehingga ada orang berwudu, dia harus melepas pakaiannya karena nanti kecipratan air wudunya, karena air wudunya menurut dia air yang telah dipakai untuk bersuci, nanti bisa menajisi pakaiannya. Dalilnya mana akan menenangkan dan menyamankan seseorang? Demikian mungkin suatu yang beredar di tengah-tengah kita, tai cicak. Banyak tuh di rumah kita, di majelis kita, di tempat sholat kita bahkan. Ada satu kaum menghukumi dia najis. Maka kalau dihukumi najis, kalau benar itu najis, tidak ada masalah. Kalau dihukumi najis, sementara banyak, kita akan sulit menghindar darinya. Karena itu, kalaupun nanti akan kita dapatkan keterangannya, tai cicak bukan najis. Menghukuminya najis perlu dalil. Perlu dalil. Jelas ya? Ini pegangan atau menjadi fondasi dalam masalah pembahasan najis. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata beliau rahimahullah, atau kita tambahkan satu baru kita masuk ke pada perkataan beliau, bahwa najis sudah pasti haram. Najis sudah pasti haram. Kalau dikatakan najis pasti haramnya, tetapi tidak semua yang haram itu najis. Dikatakan najis kencing misalnya. Satu contoh, kencing, air kencing, najis, haram. Kencing itu, air kencing itu tentunya karena dia najis, maka haram untuk tentunya mengkonsumsinya atau yang lainnya. Tetapi tidak semua yang haram itu najis. Karena beberapa jenis, kalau itu dimakan dari makanan dikatakan haram, belum tentu dia najis. Belum tentu dia najis. Sebagai contoh, nanti akan datang kita dalam pembahasan khamr, tuak, atau minuman yang memabukkan, yang ada padanya alkohol. Apakah khamr ini najis atau bukan? Ulama berselisih pandang. Tetapi yang benar, karena tentunya terbimbing dengan dalil, khamr bukan najis. Khamr bukan najis. Dulu ketika khamr diharamkan, khamr ini minuman, orang-orang Arab sebelum datangnya Islam mereka minum seperti minuman air biasa, maka mereka pun memiliki minuman khamr di rumah mereka. memiliki tempayan-tempayan bejana-bejana yang isinya apa? Khamr. Tetapi ketika dia haramkan khamr oleh Allah, Rasulnya menyampaikan, maka mereka yang memiliki bejana-bejana khamr, guci ataupun sejenisnya, mereka pecahkan, mereka tuangkan khamrnya ke permukaan bumi. Mereka tuangkan ke tanah, sehingga tanah di negeri Madinah atau di kota Madinah pada waktu itu disebutkan becek karena tuangan apa? Khamr. Dan mereka pun berjalan di atasnya. Kalau itu najis, tidak akan jalan di atasnya. Sebagaimana kotoran manusia yang itu najis, tentunya tidak berjalan di atasnya, karena itu adalah najis. Nanti akan datang keterangannya najis. Tapi ini penting kaedah atau fondasi tadi. Ketika dikatakan dia haram, belum tentu dia najis. Haram mengkonsumsinya, tapi tidak najis. Sehingga itu khamr dalam pendapat yang paling benar dari pendapat para ulama, khamr bukan najis. Dalilnya tadi, yaitu di Madinah dituang, para sahabat berjalan di atasnya, mereka tidak menganggap itu najis, tapi minuman itu sendiri adalah haram. Jadi apa yang dikatakan najis sudah pasti apa? Sudah pasti apa? Haram. Dan apa yang haram belum tentu najis. Qala rahimahullahu ta'ala, ahkamun najasat. Al-awwal ahkam an-najasat. Yang pertama, hukum yang berkaitan dengan kenajisan. Wan-najasatu, dan beberapa kenajisan itu, hiya, yaitu, dan termasuk dari beberapa kenajisan itu, hiya, yaitu, ghaib al-insan. Ghaibul insan. Mutlakan, secara mutlak. Ghaib al-insan, tinja. Jadi dari beberapa kenajisan, yaitu yang pertama, tinja manusia secara mutlak. Tentunya tinja apa yang keluar dari dubur manusia yang berupa kotoran dihukumi najis, sebagaimana tadi telah kita sebutkan perlu adanya apa? Adanya nas. Nas di sini adalah Al-Quran, hadis Rasulullah yang bisa dijadikan pegangan atau hujjah, atau hadis yang dikatakan hadis yang sahih, hadis yang kuat. Dan ketiga adalah apa? Al-ijma'. Pernah kita terangkan tentang ijma di majelis kita yang pertama kemarin, kalau saya nggak salah. Ijma itu kesepakatan, tapi dia bukan nas. Dia bukan nas. Ijma itu bukan nas. Ijma itu bukan nas. Kesepakatan para ulama umat Islam yang tidak ada berselisih padanya, karena kalau dikatakan sepakat tidak ada perselisihan padanya. Yang dia itu bukan nas, bukan Alkitab, dan bukan As-Sunnah atau Al-Hadith. Tetapi ijma ini menunjukkan adanya nas, menunjukkan adanya nas. apa yang ulama bersepakat padanya menunjukkan apa yang disepakati ini ada nasnya. Ada nasnya. Cuman tersamarkan kepada sebahagian orang. Ya karena tingkatan ilmu itu berbeda. Tingkatan ilmu itu berbeda. Tetapi menunjukkan ada nasnya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tajtami'u ummati 'ala dholalah. Umat ini Islam tidak akan berkumpul bersepakat di atas apa? Kesesatan. Ketika mereka bersepakat, tentunya ada nasnya. Gak mungkin mereka bersepakat dengan sesat atau penyimpangan. Maka kata para ulama, ijma' bukan dalil, bukan apa maaf, ijma' bukan nas, tapi suatu yang menunjukkan kepada adanya nas, penunjukan terhadap nas. Nah, inilah dalil kitab dan sunnah dan apa? Ijma'. Kemudian masalah tinja maka telah ditunjukkan padanya ijma'. Masalah tinja telah ditunjukkan padanya ijma'. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala di dalam kitabnya Maratibul Ijma', beliau menyebutkan ittafaqu ala anna baula ibni Adam idza kana katsiran wa lam yakun karuusil ibari. Wagaitahu najisun. Kata beliau, para ulama bersepakat. Maratib al-ijma, karya al-imam Ibnu Hazm. Ibnu Hazm dikenal oleh para ulama fuqaha. Beliau memiliki madhab tersendiri, menyelisihi ulama yang berpegang dengan mazhab yang empat. Mazhab fikhi, mazhab istihadi, mazhab furu', yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ini mazhab yang empat yang ma'ruf. Ibnu Hazm, beliau cenderung berpegang dengan mazhab zahiri yang pendahulunya adalah Daud al-Zahiri dan yang lainnya. Imam yang besar, muhaddits dan faqih. Kitab Maratibul Ijma' ini setelah selesai beliau tulis, datang ulama setelahnya yaitu Syekhul Islam Abul Abbas Ahmad Ibnu Abdul Halim Ibnu Taimiyah mengkoreksi Maratib al-Ijma', sehingga kitab beliau ini sangat bagus, Maratibul Ijma', yang menukilkan ijma'at. Di sana banyak ulama yang lain menukilkan ijma', tapi di antara kitab yang baik adalah Maratib al-Ijma', yang telah tadi diteliti, dikaji ulang oleh siapa? Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kata beliau Al-Imam Ibnu Hazm dalam kitab tersebut, ulama bersepakat bahwasanya kencing manusia apabila banyak dan tidak berwujud seperti setitik jarum, setitik-titik tusukan jarum, demikian tinjanya. Mereka bersepakat bahwa itu adalah najis. Itu adalah najis. Jadi mereka bersepakat kencing apabila banyak, tidak seperti satu titik jarum saja yang menunjukkan sedikitnya dan amat sedikitnya. Kemudian tinja, mereka bersepakat bahwa itu adalah najis. Sehingga adanya ijma bahwa tinja itu apa? Najis. Kemudian ada dalil pendukung sebetulnya dalam masalah ini, yaitu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipahami bahwa itu adalah najis, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza jaa ahadukum ilal masjid falyanzur fa in ra'a fi na'alayhi qadaran aw adha falyamsahhu wal yusalli fiha atau fihima." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang kalian berangkat menuju masjid, maka dia hendak memperhatikan sendalnya yang dia pakai. Apabila dia lihat pada kedua sendalnya, atau sepatu atau sendal, tapi dalam riwayat disebut na'al, yaitu sendal, tapi sama sepatu dengan sendal. Apabila dia melihat pada sendalnya qadar, kotoran atau suatu ada, suatu yang mengganggu dari najis, maka hendaknya dia mengusapkan kedua sendalnya tersebut yang bawahnya, pijakan bawahnya itu, dia usapkan ke atas permukaan bumi, di tanah. Setelah itu dia boleh memakai sholat kedua sendalnya tersebut. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, pernah Rasulullah pula sholat dalam keadaan memakai sendal. Ternyata beliau dalam keadaan sholat melepas sendalnya. Sahabat juga sholat memakai sendal. Melihat Rasulullah melepas sendalnya, mereka juga ikutan lepas sendalnya. Setelah selesai sholat, Rasulullah bertanya, "Kenapa kok kalian juga melepas sendal kalian?" Kata mereka, "Ya, wong imamnya lepas sendal, nabinya lepas sendal, ya kami juga lepas sendal." Begitu bahasanya. "Ya kami juga lepas sendal ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Tidak demikian. Saya tadi sholat, Jibril datang kepadaku, memberitahu sendalnya sampean wahai Rasul itu nginjak kotoran tinja, sehingga mesti dilepas." Maka beliau pun melepasnya dan sholat dengan tanpa memakai sendal. Sholat tanpa memakai sendal. Sehingga kata beliau, kalau memang ternyata pada sendal kalian demikian, dilepas. Kalau tidak, sholatlah dengan sendal kalian. Dari hadis kedua tadi menunjukkan bahwa tinja yang terpijak oleh sendal wajib disucikan, pensuciannya dengan mengusapkan di atas permukaan permukaan bumi, di atas tanah. Sehingga ketika telah diusap apa dikesetkan gitu. Dikesetkan. Kalau sudah baru dipakai untuk sholat karena sudah bersih. Digosokkan ke permukaan bumi, kalau telah hilang bersih daripada apa tadi kotoran tinja itu, baru boleh dipakai sholat. Hadis ini mendukung bahwa tinja itu apa? Tinja itu najis. Demikian. Sehingga tinja itu najis, tinja manusia secara mutlak. Adapun berkaitan dengan sendal yang digosokkan, dikesetkan di atas permukaan bumi, ini nanti akan kita ambil keterangannya dalam keterangan bagaimana cara membersihkan najis. Sekarang tentang najisnya dulu. Apa itu najis? Qala rahimahullah, berkata beliau rahimahullah, kemudian wa bauluhu, dan kencingnya. Kencingnya pula adalah najis. Tadi telah kita dengarkan Al-Imam Ibnu Hazm menukilkan ijma. Berarti dengan ijma baul itu juga apa? Najis. Cuma Ibnu Hazm mengatakan kencing yang banyak, adapun setitik jarum itu masih dimaafkan, kalaupun itu najis tapi masih dimaafkan. Mungkin kita bawa kepada permasalahan, kita mungkin sulit terlepas dari apa yang kita tidak ketahui, dari terkenanya setitik kencing dari kencing kita. Mungkin kita tidak mengetahui, mudah-mudahan dimaafkan. Kecuali kita sengaja. Maka kalau kita sengaja, kita mendapat ancaman dari Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW melewati sebuah kuburan, melewati dua kuburan, beliau mendapatkan kuburan yang satu diazab, kuburan yang kedua juga diazab penghuninya. Satunya karena namimah, karena dia melakukan adu domba. Yang satunya karena ketika kencing tidak mensucikan dan membersihkan dirinya dari kenajisan kencing. Tentunya ini menyengaja, maka diazab di kuburannya. Karena itu kita harus membersihkan najisnya air kencing. Namun apa yang kita tidak ketahui setitik, kita enggak tahu. Maka mudah-mudahan dimaafkan. Demikianlah penukilan Al-Imam Ibnu Hazm. Kemudian Rasulullah SAW pernah sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, bersama para sahabatnya. Ternyata masuk seorang badui di masjid. Kemudian badui ini kebelet kencing, ingin kencing. Kemudian dia melihat sudut masjid, dia kencing di sudut masjid. Para sahabat melihat, wah ini kenemenan ini badui ini. Masjid dipakai untuk kencing. Sehingga mereka ada yang berdiri, ada yang menghardik, ada yang sudah ingin berjalan menuju situ. Kata Rasulullah, da'uhu. Kata Rasulullah, tinggalkan dia, biarkan dia. Badui itu pun kencing dan menyelesaikan kencingnya. Kemudian Rasulullah SAW beliau meminta agar diambilkan segayung atau satu timba air. Kemudian beliau pun menyiram mengguyuri kencing tadi dengan air tersebut, sehingga air kencing pun terkalahkan dengan air guyuran, karena satu timba satu gayung banyak. Setelah itu Rasulullah mengatakan, innama bu'ittum muyassarina wala tub'atu mu'assirin. Ya para sahabat, kalian ini diutus oleh Allah untuk menjadi orang yang memudahkan urusan manusia, bukan menyulitkan manusia. Mendengarkan hal ini, Arab ini mengatakan, ya Allah, masukkan saya ke dalam surga dengan Muhammad saja, yang lain gak usah. Saya saja dengan Muhammad, kita gak usah. Nah, karena baiknya Rasulullah. Tapi dari riwayat tadi menunjukkan kepada kita apa? Bahwa kencing najis. Karenanya Rasulullah menyiram, menghilangkan kenajisan tersebut, atau mengguyuri air tersebut, menghilangkan kencing tersebut sehingga menghilangkan kenajisannya. Ini menunjukkan air kencing itu apa? Air kencing itu najis, dan tadi ancaman yang tidak membersihkan air kencingnya ketika dia telah kencing. Diancam dengan azab di dalam kubur yang menunjukkan bahwa itu adalah najis. Kalau bukan najis, tidak perlu diancam. Ini semua menunjukkan bahwa tadi tinja kencing manusia, tinja kencing manusia adalah najis dengan adanya ijma dan adanya dalil yang menunjukkan kepada perkara kepada kencing dan tinja tersebut. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, yaitu al-Imam Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani rahimahullah, illa dzakar ar-radi'a, kecuali anak laki-laki yang masih menyusui ibunya, maka dzakar radi', anak ya laki-laki yang masih menyusui ibunya, masih asupan makanan pokok utamanya adalah air susu. Atau kita biasa sebut ASI, air susu ibu. Maka pengecualian beliau ini menunjukkan bahwa dalam masalah ini tidak seperti air kencing manusia yang disebutkan sebelumnya. Kalaupun anak laki-laki ini juga manusia, namun pengecualian ini karena ada pengecualiannya dari siapa? Dari yang memberikan syariat, yaitu Allah melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini diinginkan air kencing anak laki-laki itu yang masih menyusui ibunya, atau masih asupan dan makan utamanya adalah air susu, bukan najis. Tetapi perkara ini tidak disepakati sebetulnya. Bahkan yang lain mengatakan tetap najis, cuma najisnya mukhaffafah, najisnya ringan. Kalau sebagian yang lain seperti beliau diantaranya mengatakan bukan najis, yang lain mengatakan mukhaffafah. Kenapa kok satu bilang bukan najis, kenapa yang satu bilang mukhaffafah? Karena didapatkan riwayat dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Ummu Qais radhiyallahu taala anha, beliau membawa anak laki-laki beliau yang masih bayi yang belum memakan makanan, masih asupan utamanya, makanan utamanya adalah air susu. Membawa ke sisi Rasulullah, dan Rasulullah memangku anak tersebut di pangkuannya. Fabala, ternyata yang namanya anak bayi kencing. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meminta untuk dibawakan satu mangkok air. Kemudian beliau memasukkan tangan beliau dan memercikkan seraya membasahi, memercikkan seraya membasahi air kencing anak laki-laki tersebut dengan tangan beliau yang telah dimasukkan ke dalam apa? Air tadi. Di atas pakaian beliau, dan beliau tidak mencucinya. Di atas pakaian beliau, dan beliau tidak mencuci pakaian tersebut. Dari riwayat tersebut, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dipahami bahwa anak laki-laki yang masih menyusui, air kencingnya dengan dua keterangan ulama tadi, satu menganggap tidak najis, satu menganggap apa? Najis tapi apa? Mukhaffafa, najis yang ringan. Kenapa dikatakan najis ringan? Berarti ada najis yang berat. Iya, ada najis yang berat menurut mereka. Bahwa najis yang berat itu diantaranya darah haid. Darah haid ketika mencucinya harus benar-benar mencuci. Tidak boleh biasa-biasa saja. Harus betul-betul dicuci sampai hilang aromanya, hilang warnanya ataupun rasanya. Sebagaimana kita telah mendapatkan keterangan ternajisinya air dengan datangnya benda najis yang melekat atau mencampurinya, yang merubah air tersebut dari sisi apa? Rasanya, kemudian warnanya atau apa? Aromanya. Maka darah haid harus bersih. Ini membersihkannya dengan hilang daripada itu semua secara apa istilahnya? Pastinya berat. Secara pastinya berat. Memastikan hilang berat karena harus dicuci dengan sangat. Tetapi air kencingnya anak ini cuma dipercikkan seraya mengguyurkan air apa? Mengguyurkan air pada air kencing anak tersebut dengan tidak membasahi semua, memercikkan. Lantas pakaian tidak dicuci, ini menunjukkan ringannya najis tersebut. Mereka berselisih dalam masalah ini. Namun wallahu a'lam bishawab, yang benar bahwasanya air kencing anak laki-laki itu tetap hukumnya najis, dan najisnya ringan. Najisnya ringan. Menyelisih yang mengatakan bahwasanya bukan najis. Kenapa ringan? Karena adanya bentuk pembersihan, bentuk pensucian dari air kencing tersebut. Walaupun pensuciannya tidak mencuci pakaian yang tertimpa atau tidak mengguyuri sebagaimana kencing Arabi tadi, namun diinginkan pembersihan, pensucian. Sehingga kata mereka para ulama ini, kalau diinginkan pensucian berarti ini najis. Tapi apa? Najis yang ringan. Inilah yang menjadi wallahu a'lam bishawab, menjadi pegangan bagi saya secara pribadi tentunya, melihat pandangan mereka yang mengatakan demikian para ulama tersebut. Dan ini yang menenangkan bahwa air kencing anak laki-laki yang masih menyusu itu tetap najis, cuma najisnya ringan dengan cara pembersihannya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Adapun air kencing anak perempuan yang masih menyusui, maka tidak seperti anak laki-laki, karena tidak ada nas yang menunjukkan seperti anak laki-laki. Bahkan yang ada sebagaimana diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad dan Ahlus Sunan dari hadis Ali ibnu Abi Thalib bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yunbahu baulul gulam, bayi laki-laki yunbah, dipercikkan, dituangkan air padanya, dipercikkan, dituangkan dengan tanpa harus mencucinya, tanpa harus membersihkannya, tanpa harus mengguyurkannya sehingga basah. Ini air kencing anak laki. Wa yuk sala nam yundahu baulul gulam wa yuk salu baulul jariah, dan dicuci bekas kencing anak perempuan sehingga dipisahkan laki-laki dan perempuan. Mungkin kita bertanya, kok dipisahkan? Bagi kita cukup menerima, jangan bertanya. Apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasulullah, kita cuma sekedar mengatakan sami'na wa ata'na. Dibedakan, Allah yang membedakan, Allah yang Maha tahu kenapa kok dibedakan. Sehingga kita melihat anak laki-laki dengan cara seperti itu, anak perempuan dicuci seperti kenajisan orang dewasa, air kencing orang dewasa atau air kencing manusia secara umum. Qala rahimahullah, walu'abu kalbin, dan lu'ab kalbin, dan liur anjing. Sebetulnya liur anjing ini bukan masalah yang disepakati bahwa itu najis. Dan beliau di dalam kitab ini menyebutkan beberapa jenis najis dengan digolongkan yang disepakati terlebih dahulu. Beliau melihat disepakati di najis, baru kemudian yang diperselisihkan apakah najis atau bukan. Ternyata yang berat dia bukan najis, ternyata yang berat dia adalah najis. Cuman masalah lu'ab kelbin, liur anjing ini bukan perkara yang disepakati. Bahkan ulama berselisih tentang liur anjing. Sebagian besar mereka bahkan melihat anjing dari moncongnya, dari mulutnya sampai ke ekornya semuanya najis. Demikian pendapat sebagian ulama, bahkan itu adalah jumhur. Dari moncongnya sampai ekornya semuanya najis. Sebagian yang lain mengatakan tidak ada yang najis pada anjing. Dari moncong sampai ekor tidak ada yang najis. Artinya air liurnya bukan najis. Air liurnya bukan najis. Air liurnya bukan najis. Kemudian pendapat sebagian yang lain mengatakan, ini pendapat Imam Syafi'i dan yang lainnya, air liurnya najis, adapun badannya, bulunya bukan najis. Yang najis itu air liurnya. Kenapa? Adanya riwayat tentang air liur anjing. Wallahu a'lam bisawab. Tentunya kalau melihat pendapat yang paling ringan, yaitu pendapat yang mengatakan bukan najis, pendapat Imam Malik dan yang lainnya, mereka mengatakan demikian Karena anjing ini seperti kucing, yaitu hewan yang beredar di tengah manusia. Bahkan dulu suatu waktu Rasulullah duduk di atas dipan, bukan dipan seperti yang diduduki oleh Kaisar dan Kisra, bukan, tapi di atas tempat tidur dari kayu. Ternyata di bawahnya itu ada anjing. Demikian diberitakan dalam riwayat. Artinya anjing itu sampai masuk, masuk ke rumah Rasulullah, para sahabat. Bahkan disebutkan oleh para ulama masuk sampai ke masjid. Karena tawafat seperti kucing, hewan yang beredar di tengah-tengah manusia. Kalau dikatakan najis, kata mereka, ya sulit membersihkan atau menjauhkan diri kita dari anjing. Najis, bahaya, masuk rumah najis. Ini pendapat yang paling ringan, dan ini pendapat yang bahkan dikuatkan oleh al-Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya. Namun Allahu a'lam bisawab. Yang lebih kami melihat dari pendapat para ulama, dari perbedaan pendapat tersebut, pendapat Imam Syafi'i lebih menenangkan, karena dalam riwayat disebutkan idza walighal kalbu ina'a ahadikum, apabila anjing menjilat bejana salah seorang di antara kalian, fal yuksilhu sab'an, maka cucilah 7 kali cucian. Dalam riwayat yang lain disebutkan ulahun nabi turab, yang pertama dicuci dengan apa? Dengan tanah. Dicampur air dengan tanah, baru kemudian yang lain 7 kali. Yang pertama tanah, 6 kali berikutnya adalah air. Kemudian dalam riwayat, apa yang dijilat itu dituangkan. Apa yang dijilat tersebut dari makanan dituangkan, karena telah dijilat oleh apa? Anjing. Bejananya dicuci. Maka kata mereka, para ulama tersebut, ini menunjukkan najisnya liur anjing. Karena kalau bukan najis, buat apa ditumpah? Dituangkan, dibuang. Dan buat apa dicuci? Karena itu bukan najis. Sehingga itu, ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumullah, dan yang lainnya para fuqaha yang sependapat. Ini adalah pendapat yang menenangkan, dan ini pendapat al-Imam Syaukani di sini, yang menunjukkan bahwa jilatan atau air liur anjing yang menjilat itu, air liurnya adalah najis. Air liurnya adalah najis. Adapun cara pembersihan najisnya nanti, tapi yang jelas kita mengerti bahwa itu adalah najis. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian warawfun, kemudian rauf. Rauf adalah kotoran hewan yang telah mengering. Kotoran hewan yang telah mengering. Pernah suatu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi buang hajat ditemani Abdullah ibn Mas'ud. Kemudian beliau pun memesan kepada Abdullah ibn Mas'ud agar mencarikan beliau dari tiga batu. Abdullah ibn Mas'ud pun mengambil tiga batu menurut ibn Mas'ud. Ternyata dua batu yang benar-benar batu, satu ternyata tai hewan yang mengering, tai hewan yang mengering. Maka Rasulullah menegur Abdullah ibn Mas'ud bahwa dua ini benar, yang satu ini bukan. Ini rijzun aw riksun. Ini rijzun aw riksun. Ini adalah kotor ataupun najis. Ini adalah kotor ataupun najis. Maka dengan riwayat tersebut, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kotoran hewan yang telah mengering najis. Cuman yang perlu untuk kita ketahui, kotoran hewan yang dikatakan najis ini adalah hewan yang diterangkan oleh para ulama, raus itu dari hewan bighal himar atau keledai ataupun himar keledai ataupun anak keturunan keledai bighal. Peranakan dengan kuda muncul bighal, tapi dia perkawinan silang antara keledai dengan kuda. Maka inilah yang dikatakan raus. Inilah yang dikatakan ar-rawth. Kemudian keterangan yang lainnya, bahwa apa saja yang diinginkan dengan tai hewan kering atau tinja dari hewan yang telah mengering, tidak semuanya itu adalah raus. Tidak semuanya itu adalah raus. Cuman disebut kotoran. Kotoran tidak dan belum pasti najis. Kalau najis sudah pasti kotoran. Tapi kalau kotoran belum tentu najis. Contoh, ingus kita kotoran. Tetapi bukan najis. Demikian dibedakan antara hewan sehingga diinginkan dengan rot, yaitu kotoran keledai, peranakan keledai, dan ada yang masukkan kuda dan ada yang mengatakan hewan yang berkuku. Hewan yang berkuku. Wallahu a'lam bisawab. Yang benar bahwa rauf itu adalah dari hewan yang tidak dimakan dagingnya dan dia berkuku seperti atau bersepatu seperti kuda, keledai, dan peranakannya. Wallahu a'lam bisawab. Jadi tidak dimakan dagingnya, bersepatu seperti kuda, keledai, atau peranakannya. Cuman kalau kuda ini dimakan dagingnya, berarti dia hewan yang dimakan, sehingga tidak termasuk dalam kategori rauf. Kalaupun dia bersepatu, sepatu kuda, tetapi karena dia dimakan, tidak termasuk dari rauf yang dimaksud. Mudah-mudahan jelas insyaallah. Mudah-mudahan jelas insyaallah ta'ala. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Kemudian, atau kita sebutkan dulu dari Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan wa baul ma uqila lahmuhu wa rawfuhu tahir. Lam yadhhabu ahadun minas sahaba ila tanajjusihi. Kata beliau rahimahullah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kencing hewan yang dimakan dagingnya dan rausnya, tai keringnya, suci. Tidak didapati seorang pun dari sahabat memandang najisnya yang dimakan dagingnya. Balil qaul bi najasatihi qaulun muhdats. Bahkan siapa yang mengatakan najis itu qaul yang diada-adakan. Perkataan yang menyelisihi, perkataan yang baru, muhdats. Tidak ada pendahulunya dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tadi yang tidak dimakan dagingnya, bersepatu, rosnya adalah apa? Najis. Taib. Kemudian atau berkuku, kuku dengan sepatu mungkin mendekatlah. Kemudian pembahasan darah haid. Maka darah haid tentunya pertama dengan ijma bahwa darah haid itu najis. Kemudian dengan pendalilan pernah Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu datang ke sisi Rasulullah mengatakan kita ada yang terkena pakaiannya dari darah haid. Maka bagaimana yang harus kita lakukan? Maka kata beliau, engkau menguceknya dan mengeriknya dengan air. Kemudian engkau cuci, dan setelah dicuci hilang darah haid tersebut, engkau sholat dengan pakaianmu tersebut. Sehingga jelas darah haid itu adalah najis. Dan tadi sudah dikatakan, disepakati oleh para ulama najisnya darah haid. Terakhir, daging babi, lahmul khinzir, adapun daging babi, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam suratul al-an'am ayat 145, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'in yad'amuhu illa ayyakuna maytah aw daman masfuha aw lahma khinzirin fa innahu rijzun aw fisqan. Disebutkan dalam ayat, tidak ada yang diharamkan untuk memakannya kecuali bangkai, darah yang terpancarkan, daging babi. Fa innahu rijsun, daging ini adalah rijsun. Kalimat rijsun tadi kita sebut riksun wa rijsun, kotor dan apa? Kotor dan najis. Kotor dan najis. Karena itu daging babi dengan ayat dipahami oleh para ulama domir fa innahu kembali kepada lahmul khinzir atau lahmu khinzir, maka daging babi najis. Daging babi najis, telah dinukilkan kesepakatan pula tentang najisnya oleh Al-Imam Ibnu Hazm di dalam kitabnya Maratib Al-Ijma'. Wallahu a'lam bis-shawab. Demikian beberapa kenajisan yang beliau sebutkan, yang menurut beliau disepakati, tapi tadi telah kita sebutkan apa? Ada yang diperselisihkan, namun hampir sebagian besarnya disepakati. Kemudian beliau menyebutkan yang lainnya dari kenajisan tapi diperselisihkan. Namun kita cukupkan untuk sementara malam hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat keterangan tadi, menjadi ilmu nafi' bagi kita semuanya dan bisa kita amalkan. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang salah dalam penyampaian, salah dalam penyebutan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kemudian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, kalaupun juga nantinya di sana ada yang mungkin melihat dengan keterangan-keterangan yang lain, maka ini bukan majelis kita mendikte ataupun kita menekan dengan apa yang telah disebutkan, pandangannya harus seperti itu. Tidak demikian, tapi ini tentunya murojaah dan apa yang kita dapatkan dari keterangan-keterangan ilmu sebagai tambahan ilmu bagi kita semuanya. Kalau ada hal yang salah, tergelincir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita semuanya. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.